Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Kelvin Funky Mix. Aku suka sama satu cewek, tapi dia banyak maunya. Suka marah, suka cuek-cuek, jadi kebiasaannya. Sayang, jangan kau begitu, jangan marah, nanti cepat tua. Oh sayang, jangan marah-marah, jangan sayang. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Sayang, betulkah kau bilang aku kau cinta? Buatku salah tingkah ketika kau ucap kata cinta. Oh sayang, abu-abu pura-pura bilang I love you, pura-pura malu-malu, diam-diam tapi mau. Ah, ternyata iya, diam-diam kamu suka. Ku tak percaya, ku tak menyangka. Cewek cantik malu-malu kucing, jangan coba pancing-pancing. Goyang asik, siap dapat kancing. Aku suka sama satu cewek, tapi dia banyak maunya. Suka marah, suka cuek-cuek, jadi kebiasaannya. Cuek-cuek bilang saja kalau cinta, jangan pura-pura jutek. Ih malu-malu, tapi dia mau. Cewek cantik sok belagu, gue sikat baru tahu. Makanya jadi cewek jangan marah-marah, banyak alasan banyak tingkah. Pura-pura cuek, pura-pura jutek, padahal sayang, padahal cinta. Ih sok belagu, tapi dia mau. Pura-pura malu, pura-pura lugu, ikut tertipu dengan gayamu. Macam begitu kau bilang I love you. Suka sama satu cewek, tapi dia banyak maunya. Suka marah, suka cuek-cuek, jadi kebiasaannya. Sayang, jangan kau begitu, jangan marah, nanti cepat tua. Oh sayang, jangan marah-marah, jangan sayang. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana perhatian gak ada. Awas, jangan terlalu di pojok-pojok, karena ada setan banyak.